punya hutang, apakah dia meninggalkan harta warisan atau harta untuk dijadikan sebagai pembayaran hutangnya? Ketika dijawab bahwasanya dia punya hutang dan tidak punya harta untuk membayarnya, maka Nabi SAW tidak menyolatkannya. Nabi bukan berarti dia tidak disolatkan, dan bahkan Nabi mengatakan kepada para sahabat yang lain, sallu ala sahibikum, salatkanlah oleh kalian. Nabi SAW tidak menyolatkan dan sudah luput sebuah keutamaan yang besar, yaitu Nabi menyolatkan. Dan solatnya Nabi tentu doa. Doa solatnya itu berupa doa dan doa Nabi SAW. Kehilangan sebuah keutamaan yang sangat besar, ini tidak diinginkan oleh para sahabat. Dan Nabi mengucapkan kata-kata itu untuk mendorong orang-orang yang punya harta lebih untuk membayar hutang mayit tersebut. Jadi memang kejadiannya seperti itu terus. Ketika ada yang berhutang dan tidak ada harta yang ditinggalkannya, ya, maka Nabi mengatakan demikian, cepat-cepat para sahabat mengatakan, saya yang menjaminnya ya Rasulullah, saya yang menjaminnya. Maka Nabi SAW pun menyolatkan. Tidak ada sahabat yang meninggal, ya, yang Nabi ada di sana yang tidak disolatkan oleh Nabi. Nabi tahu dan Nabi ada di sana dan Nabi tidak menyolatkannya, itu tidak ada. Jadi kasus ini, ya, kasus-kasus yang seperti ini menunjukkan kehidupan para sahabat, ya, menunjukkan corak dari kehidupan para sahabat, yaitu orang-orang yang tidak bergelimang harta dan lebih banyak yang kekurangan, miskin. Dan bukan hanya para sahabat, Nabi kita Muhammad SAW pun demikian, lebih banyak kurangnya, lebih lama merasa kekurangan harta, kekurangan makanan daripada mendapatkan atau kelebihan, daripada mendapatkan atau kelebihan harta, makanan, kekayaan. Dan bahkan dalam sebagian riwayat Imam Bukhari dalam kitab Shalah, mereka tidak punya pakaian kecuali hanya satu helai, ya, tidak punya pakaian kecuali hanya satu helai, itu yang mereka pakai dalam kehidupan mereka. Ini menunjukkan para sahabat itu dalam hidupnya dalam kekurangan, tapi mereka manusia yang mulia, manusia yang dipuji oleh Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka para sahabat Nabi telah mendapatkan kemuliaan sebagai seorang sahabat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala memilih mereka sebagai sahabat-sahabat nabinya. Nah, Allah yang memilih mereka, ya, memilih mereka yang miskin-miskin, ya, terutama umumnya para muhajirin. Umumnya muhajirin itu fuqara. Makanya yang mengisi suffah atau mayoritas dari ashabus suffah atau ahlus suffah itu muhajirin. Ya. Mayoritas dari ashabus suffah muhajirin. Sementara orang ansar, orang yang berduit, orang yang punya harta, orang yang punya kebun, punya tanaman, punya perniagaan, makanya lebih mereka itu ditekankan oleh, disifati oleh Allah orang-orang muhajirin dengan fuqara, ya, lil fuqara'il muhajirin dalam surat Al-Hasyr. Ya. Kemudian ketika Allah menceritakan Ansar, maka mereka diceritakan orang yang mempersiapkan harta dunia, walladzina tabawwa'ad dara wal iman, ya, tempat, dan mereka orang-orang yang punya kebun banyak, ya, punya kebun, punya perniagaan, punya barang-barang perniagaan, ya, yang menyebabkan orang-orang muhajirin ini fakir karena mereka tidak hijrah, tidak membawa apa-apa, ya. Hijrah meninggalkan harta, meninggalkan semua, meninggalkan dunia demi agama. Makanya nilai hijrah mereka itu tidak bisa dikejar oleh nilai ansar. Nilai hijrahnya muhajirin itu tidak bisa dicapai oleh nilai pertolongan yang diberikan oleh orang ansar. Dalam kesenangan mereka, mereka menolong Tidak bisa dicapai. Walaupun mereka menolong dengan tanpa ada sedikit pun pamrih. Ya. Dan dipuji oleh Allah. Wala yajiduna fi sudurihim haja mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka tidak memberikan merasa ada kebutuhan terhadap apa yang mereka berikan kepada orang Ansar, kepada orang Muhajirin. Merasa tidak berat untuk memberi sebesar apapun juga kepada saudara mereka dari orang-orang Muhajirin. Dan bahkan mereka lebih mengutamakan sifat ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka mendahulukan orang Muhajirin dalam banyak hal, sementara mereka juga butuh. Mereka juga butuh. Itu tidak bisa mencapai nilai hijrahnya para sahabat Nabi yang Muhajirin. Makanya Allah mendahulukan mereka dari Ansar. As-sabiquna al-awwaluna minal Muhajirin wal Ansar. Kemudian dalam ayat Al-Hasyr juga Allah dahulukan orang Muhajirin daripada Ansar. Ya, ayat yang ke-9 orang Muhajirin, lil fuqara'il Muhajirin, kemudian berikutnya baru orang Ansar. Kemudian yang ketiga orang yang bukan Muhajirin, bukan Ansar, tetapi mereka umat Nabi Muhammad yang mulia, yang mendapatkan kemuliaan. Jadi umat Nabi Muhammad itu yang sukses, yang mendapatkan kemenangan hanya tiga. Tidak keluar dari tiga kategori ini. Kategori pertama Muhajirin, kategori kedua Ansar, kategori ketiga adalah orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansar dengan baik. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana, ciri-cirinya adalah mereka mendoakan. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka mendoakan Muhajirin dan Ansar. Ini ciri kebaikan umat Nabi Muhammad, mendoakan Muhajirin dan Ansar. Yang mencela berarti bukan umat Nabi Muhammad yang baik. Dari hadis ini para ulama mengkafirkan Rafidah, yang mengkafirkan para sahabat Nabi, yang mencela para sahabat Nabi. Agama mereka salah satu pilarnya adalah mencela para sahabat Nabi, mengkafirkan para sahabat Nabi. Jangankan para sahabat, yang terdekat dengan Nabi SAW pun dikafirkan oleh mereka. Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, wanita yang paling dicintai oleh Nabi, mereka paling benci. Ya, berarti bukan agama Nabi yang mereka anut. Bukan agama Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini ciri-ciri yang pertama. Lisan mereka selalu berisi pujian, doa, kebaikan untuk Muhajirin dan Ansar. Ya, bila mana mereka memperbincangkan Muhajirin Ansar, maka mereka selalu memuji, menjelaskan kebaikan, dan tidak ada sama sekali menceritakan kesalahan-kesalahan mereka. Ya, dan mereka memang manusia, tetapi tidak pernah mereka menceritakan kesalahan, karena kesalahan itu kecil dibandingkan kebaikan mereka yang banyak. Para ulama mengumpamakan kesalahan sahabat itu seperti seekor bangkai ayam berada di samudra yang luas. Bangkai ayam itu kotor, bau, ya. Tetapi dia berada di lautan yang tidak bertepi. Berpengaruh dia kepada air laut? Merubah warnanya, merubah aromanya, merubah rasa? Tidak. Nah, seperti itulah kesalahan para sahabat. Lautan samudra itu kebaikan mereka, kesalahan mereka itulah bangkai ayam. Ini luar biasa perumpamaannya. Jangan dibahas bangkai ayam itu sementara laut lupa yang luas, yang tidak bertepi. Diperumpamakan luasnya oleh orang-orang itu yang tidak bertepi, seakan-akan tidak ada tepi. Cobalah kita berada di tengah laut, kita tidak melihat pulau, tidak melihat daratan, saking luasnya lautan. Itulah kebaikan para sahabat Nabi. Makanya tidak mungkin kita mencela mereka atau menceritakan kesalahan-kesalahan mereka. Kesalahan itu tidak ada apa-apanya, tidak berpengaruh kepada kebaikan mereka. Sebagai sahabat saja tidak akan mungkin dirusak oleh kesalahan itu, dan mereka cepat bertaubat kepada Allah. Ya, dan ini keistimewaan dan kebaikan mereka. Ketika mereka salah, cepat bertaubat, cepat minta ampun. Mereka orang yang sudah jauh dari kesalahan, tetapi bila mana mereka salah, Begitu cepatnya mereka bertobat, dan kalau seandainya mereka salah, mereka bahkan memilih untuk dihukum di dunia. Tidak ada sejarah berulang ketika ada seseorang melakukan kesalahan sementara tidak ada yang tahu, datang dia kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sucikan saya." Tuntutannya itu bagaimana dia dibunuh, dirajam. Tidak ada sejarah seperti ini, tidak akan berulang kembali. Nabi SAW bahkan tidak mempedulikan dia. Ketika dia datang pertama, Nabi SAW ketika datang dari arah depannya, dia, Nabi SAW menoleh ke sebelah kanan, tidak mempedulikan, seakan-akan Nabi tidak mendengar laporannya tadi, tuntutannya tadi, "Hukum saya ya Rasulullah." Nah, dia tidak butuh asa. Datangnya di hadapnya Nabi SAW lagi, ditatapnya Nabi, "Ya Rasulullah, hukum saya." Nabi juga menoleh ke tempat yang lain, tidak dipedulikan Nabi SAW. Bayangkan orang yang seperti ini, ya. Kita kalau satu kali saja tidak dipedulikan, nah udah, saya sudah serius-serius minta dihukum, tidak mau, ya udah saya pergi lagi. Ini tidak, 4 kali dia minta kepada Nabi SAW. Sampai-sampai Nabi bertanya kepada sahabat Nabi yang lain, para sahabat yang lain, "Ini orang waras atau tidak? Minta mati, minta dihukum." Para sahabat lain memberikan rekomendasi, "Dia orang yang waras ya Rasulullah SAW." Makanya Nabi SAW, karena dia meminta itu dan serius meminta, dihukum oleh Nabi, dirajam oleh Nabi SAW. Tidak berulang ini seperti ini, tidak akan berulang. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu dia berzina. Begitu juga wanita, ya. Jadi yang mulia di sahabat itu bukan laki-lakinya saja, wanitanya pun demikian. Al-Ghamidiyah punya kesempatan untuk lari dari hukuman setelah dia meminta kepada Nabi SAW. Dia minta, perutnya sudah mulai buncit, ya, sudah mulai hamil, dikatakan ini buncit ini karena zina ya Rasulullah, sucikan, bersihkan saya. Ya. Nabi SAW seperti tadi juga tidak mendulikan, sampai dia pasti, tahu pasti bahwasanya ini memang serius untuk minta, maka kata Nabi SAW mengatakan, "Lahirkan anakmu dulu." Ya, berapa lama? 9 bulan kurang lebih dia menanti. Ya, dengan ke dalam dada sempit, tidak hidup, hidupnya tidak tenang, sampai lahir anaknya. Ketika anak lahirnya masih apa namanya itu, kalau sudah masih awal borok ya, masih borok, dibawa kepada Nabi SAW. Ini saya orok, maaf orok. Ya, ini dia sudah saya lahirkan. Ya. Bayangkan 9 bulan dia punya kesempatan, apalagi kalau sudah lahir kan dia menyayangi anaknya, ya. Tidak mau mati, sudah melihat bagaimana anaknya lahir, selamat lahir dia, selamat anaknya lahir, mana mau, mana ada orang yang mau mati. Tapi dia tidak, datang lagi malam ini, "Saya sudah lahirkan dia, hukum saya." Kata Nabi SAW, susukan dia 2 tahun. Bayangkan 2 tahun kesempatan untuk bersenang-senang. Setelah selesai masa menyusui itu, dibawanya anaknya itu, kemudian dibawanya makanan yang lain, dibawanya roti, dipegangkan kepada anaknya dan anaknya memakan roti tersebut, ya, untuk memperlihatkan kepada anaknya, "Nah, ini sudah selesai saya susui dan dia sudah makan yang lain." Barulah Nabi SAW menegakkan hukum rajam kepadanya. Ini sahabat Nabi SAW. Maka ma'asal mu'minin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan para sahabat contoh bagi kita yang harus kita telusuri, bagaimana mereka hidup bersama wahyu, bersama Nabi, selalu mendapatkan wejangan, arahan, tuntunan dari Nabi SAW. Banyak mereka yang fakir, banyak mereka yang meninggalkan hutang. Hutang bukan karena untuk membeli kebutuhan yang tidak pokok. Mereka berhutang seperti Nabi SAW berhutang, tidak ada makanan di rumahnya, sampai dia, seperti dalam hadis Sahih Muslim yang telah kita selesaikan, sampai dia berhutang kepada salah seorang Yahudi, ya, 20 sa' atau lebih, antara 20 sampai 30 sa' dia berhutang gandum, ya. Dia berhutang kepada Yahudi dan menggadaikan baju besinya sebagai jaminan, ya. Dia tidak mau berhutang kepada sahabatnya, tidak akan mungkin dibayar. Dan tidak mungkin mereka menerima gadaian. Ya. berhutang untuk memberikan pasokan mata makanan ke rumah-rumahnya, itu pun seringkali kurang. Berbulan-bulan tidak ada yang tidak pernah mengepul asap di dapur istri-istri Nabi. Bahkan mereka suatu ketika protes minta tambahan belanja dapur kepada Nabi SAW. Semua protes akhirnya dipisah ranjang oleh Nabi selama satu bulan. Ya. Satu bulan dipisah ranjang oleh Nabi SAW. Dan bahkan mereka ditanya satu persatu, kamu mau saya atau mau kesenangan dunia? Kalau mau kesenangan dunia, saya siap menceraikan dan kamu akan menikah dengan laki, dijamin oleh Nabi, kamu menikah dengan laki-laki hartawan, ya, yang kaya raya. Satu persatu ditanya, ya, semua mereka menginginkan Nabi SAW. Ini para sahabat Nabi SAW, istri-istrinya juga para sahabat Nabi SAW. Ini gambaran dari kehidupan para sahabat, dan mereka ditanya oleh Nabi, ya, ini punya hutang atau tidak? Ternyata punya hutang, dan Nabi SAW katakan solatkan. Ketika mendengar Nabi tidak mau menyolatkan, maka para sahabat saling dulu-dulu untuk menjamin hutang tersebut dahulunya. Ketika Islam mulai jaya, kemenangan sudah mulai banyak, harta rampasan perang sudah mulai bertimbun, maka Nabi SAW mengatakan, kata Abu Hurairah, ana aula bil mu'minina min anfusihim. Saya paling utama mengurus, menjamin, memberikan jaminan kepada orang yang beriman lebih dari diri mereka sendiri. Jadi Nabi SAW mencintai orang yang beriman lebih dari cinta orang beriman itu kepada diri mereka. Faman tufiya wa alaihi dainun fa alayya qada'u. Siapa yang meninggal dan dia punya hutang, saya yang membayarnya, kata Nabi SAW. Wa man taraka malan, dan siapa yang meninggal dan dia meninggalkan harta warisan dan dia juga tidak punya hutang, atau punya hutang bisa hutangnya itu saya yang bayar, harta yang dia tinggalkan itu dibagi-bagi kepada ahli warisnya. Sehingga apalagi agama ini lebih dari ini, ya, memberikan jaminan perhatian yang besar kepada pemeluk-pemeluknya. Kita lanjutkan membaca hadis berikutnya, nomor 4089. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abdul Malik ibn Shu'aib ibn al-Layth qala haddatsani abi an jaddi qala haddatsani Uqail ha wa haddatsani Zuhair ibn Harb qala haddatsana Yaqub ibn Ibrahim qala haddatsana ibn akhi ibn Shihab ha wa haddatsani ibn Numair qala haddatsana abi qala haddatsana ibn Abi Dhi'b kulluhum an az-Zuhri bi hadzal isnad hadzal hadits. Ya, mereka meriwayatkan hadis yang sama dengan yang pertama tadi dengan sanad yang disebutkan oleh Imam Muslim pada nomor 4089 ini. Sanadnya baru, sementara bunyi hadisnya sama dengan yang tadi. Setelahnya 4090, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Muhammad ibn Rafi' qala haddatsana Shababah qala haddatsani Warqa an abi zin an abi zinan an al a'raj an abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsu muhammadin bi yadihi inna 'ala al ardi min mu'min illa in 'ala al ardi min mu'min illa wa ana awla an nas bihi fa ayyukum ma taraka daynan aw daya'an fa ana mawlah wa ayyukum taraka malan fa'ilal asabati man kan atau man kana. Ini hadis Abu Hurairah dengan lafaz yang lain, ya, maknanya hampir sama dengan hadis pertama. Kata Nabi SAW diawali dengan sumpah walladhi nafsu muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Berarti siapa? Allah. Bersumpah Nabi dengan Allah, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, in alal ardi min mu'min, tidak seorang pun, ya, dari orang yang beriman di muka bumi ini, illa kecuali, wa ana awlan nasibih, kecuali saya orang yang paling utama untuk memberikan perlindungan, pertolongan, ya, jaminan kepadanya. Kata Nabi, fa ayyukum ma taraka dainan aw dhayaan, maka siapa di antara kalian yang meninggalkan hutang atau meninggalkan anak keluarga yang kekurangan makan, kekurangan rezeki, kekurangan uang, maka saya yang akan menjaminnya. Ya subhanallah, saya akan menjaminnya. Yang meninggalkan anak-anak yang tidak punya keluarga lain yang mengurusinya, maka Nabi menyatakan dia yang memberikan jaminan hidupnya, menjamin kebutuhan hidupnya, apalagi yang punya hutang. Wa ayyukum taraka malan, dan siapa di antara kalian yang meninggalkan harta dalam bentuk warisan, maka yang paling berhak menerimanya adalah ahli warisnya, terutama asabahnya. Fa ilal asabati, dan kepada ahli asabahnya, ya, asabah termasuk ahli waris, ya, karena ahli waris itu ada yang diberikan jatahnya langsung oleh Allah, ada yang menerima tanpa ada jatah, tanpa ada penetapan, sisa untuk mereka. Ini namanya asabah, dan kepada ahli waris mereka yang harta itu kembali, bukan kepada negara, bukan kepada agama, bukan kepada pejabat, bukan kepada ustaz-ustaz, tetapi kepada ahli warisnya. Ini konsep yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya 4091, Imam Muslim rahimahullah taala mengatakan, hadatsana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Abdul Razzaq قال أخبرنا مأمر أن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل فأيكم ما ترك دينا أو ضيئة فادعوني فأنا وليه وأيكم ما ترك مالا فَلْيُؤْثَرْ بِمَالِهِ أَصَبَتُهُ مَنْ كَنَا. Ini hadisnya maknanya sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Wahab Hammam ibn Munabbih. Hammam ibn Munabbih ini punya kitab, ya, dia teorinya berbeda dengan yang lain. Dia hanya membawakan sanad dari gurunya Abu Hurairah. Dia mengatakan ini hadis-hadis yang saya dapatkan dari Abu Hurairah, maka dibilangnya 1, 2, 3, 4 tanpa sanad lagi, ya, tinggal menyebutkan hadis-hadisnya. Di awalnya sudah sebutkan ini hadis-hadis yang saya terima dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Hadis-hadis tersebut 1, 2, 3, 10, 20, 30, nah, itu yang dia sebutkan tanpa mengulangi lagi. Ini keistimewaan kitab yang ditulis di kitab hadis yang dikumpulkan oleh Hammam Ibn Munabbih. Di sini dia menerangkan hadis yang sama. Kata Nabi SAW, saya aulan nas, adalah orang yang paling pertama utama mengurusi, menjamin, melindungi, ya, memperhatikan orang-orang yang beriman, sebagaimana di dalam kitabullah, dalam surah Al-Ahqaf, Al-Ahzab, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Ini ayatnya. Ya, Allah telah mengabarkan kepada kita bahwasanya Nabi aula bil mu'minin, dialah yang paling utama, yang paling berhak mengurus, menjamin, membantu orang-orang yang beriman, karena dia lebih mencintai orang beriman tersebut daripada mereka mencintai diri mereka sendiri. Ini kata Allah. Makanya fi kitabillah ini maksudnya adalah ayat, ya, sebagaimana dalam kitabullah, yaitu dalam surah Al-Ahzab, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Maka dijelaskan seperti yang tadi telah berulang-ulang, maka siapa yang meninggalkan hutang atau meninggalkan keluarga yang tidak punya yang menanggungnya, atau dia tidak punya harta kekayaan, maka saya yang akan mengurusi mereka, kata Nabi, memberikan jaminan, mengasuh mereka. Dan barang siapa yang meninggalkan harta warisan, maka jangan sampai ahli warisnya tidak mendapatkan. Falyu'thar bimalihi asabah, yaitu hendaklah diutamakan untuk mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh mayit tersebut keluarganya, ahli warisnya. Hadis berikutnya 4092, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz Al-Ambari qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah an Adiy annahu sami'a Aba Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man taraka malan falilwaratha wa man taraka kallan fa ilaina. Ini hadisnya sangat ringkas, siapa yang meninggalkan harta dari orang yang meninggal dunia, meninggalkan harta, maka ahli warisnya yang berhak untuk menerimanya. Dan barang siapa yang meninggalkan beban, ya, meninggalkan keluarga yang tidak ada tidak ada harta, tidak ada yang menanggungnya, maka itu kami yang menanggung, kata Nabi SAW. Terakhir, hadis yang terakhir di bawah kitab Faraid ini, atau hadis yang terakhir di juz yang ketujuh ini, 4093, Imam Muslim mengatakan, haddatsanihi Abu Bakar ibn Nafi' qala haddatsana Gundar ha wa haddatsani Zuhair ibn Harbin qala haddatsana Abdurrahman ya'ni bin Mahdi qala haddatsana Syu'bah bihadzal isnad ghaira anna fi hadits Gundar wa man taraka kallan walituhu. Yaitu hadisnya, barang siapa meninggalkan keluarga, meninggalkan anak-anak yang kekurangan harta, maka saya yang akan menjadi walinya, akan mengurusi mereka, kata Nabi SAW. Dan itu salah satu bukti dari kecintaan Nabi kepada umatnya. Subhanallah, dia yang menyatakan demikian. Walau setelah meninggal dunia, ya, setelah meninggal dunia, maka tentu orang-orang yang mengikuti Nabi yang akan mengurus keluarga, anak-anak yatim, ya, janda-janda yang mereka membutuhkan bantuan harta, bantuan yang lainnya. Karena memang orang-orang yang beriman akan terus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, hari ini Kamis tanggal 12 Jumadil Akhir, ya. Maaf, 12 Rajab 1439, 29 Maret 2018, kita telah menyelesaikan juz yang ketujuh, dimulai tanggal 16 Syawal 1438, 10 Juli 2017. Berapa bulan itu? 9 bulan? Ya. Sama dengan Al-Quran tadi juga. Al-Quran satu kali tamat hampir antara 8 sampai 9 bulan. Ya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah, karena kita belum selesai ini, juz yang ke-8 sudah tiba, InsyaAllah akan kita lanjutkan ke juz yang ke-8 pada pertemuan awal pekan yang akan datang atau setelahnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.